Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia hari ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin mengkaji akhlak dan adab Islam di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Pada hari ini dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang hadis yang ke-6 yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabul jami' dari Bulughul Maram, yaitu hadis yang berbunyi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu, kalau kalian habis makan maka janganlah dia mengusap atau membasuh tangannya, hatta yal'aqaha au yul'aqaha, sampai dia menjilati tangannya atau memerintahkan orang lain untuk menjilatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan kata kunci dalam hadis ini. Apa itu? Mencari berkah, mencari berkahnya makanan. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya sebelum kita mengkaji kandungan yang ada dalam hadis ini, kita akan mengawalinya dengan membahas biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapa itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di antara ratusan atau ribuan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka sahabat-sahabat junior, sahabat-sahabat kecil Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di antara mereka dilahirkan dalam keadaan kedua orang tuanya sudah masuk Islam, atau mereka bersyahadat ketika masih belia, ketika masih kecil. Para sahabat kecil ini, para sahabat junior ini mendapatkan perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sahabat-sahabat senior yang lain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempatkan waktunya untuk bercanda dengan mereka, untuk ngobrol bersama mereka, dan juga untuk mengajarkan ilmu kepada mereka. Dan di antara sahabat junior tersebut adalah seorang sahabat yang terkenal dengan panggilan Ibnu Abbas. Beliau lahir 3 tahun sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Lahirnya Ibnu Abbas adalah 3 tahun sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Nama lengkapnya adalah Abdullah. Siapa? Abdullah. Abdullah siapa Ustaz? Abdullah bin Abbas. Begitulah nama para sahabat Nabi SAW. Gak terlalu bertele-tele, gak terlalu panjang-panjang. Umar, Utsman, terus Ali, terus Abdurrahman, Abdullah, siapa lagi? Siapa? Sa'id, Sa'ad, Az-Zubair. Ya. Begitulah nama sahabat Nabi SAW. Panjangnya di mana? Panjangnya di binnya. Panjangnya di bin. Kalau kita panjangnya di mana? Namanya. Binnya orang apal. Ya. Paling cuma sampai kakeknya saja. Tapi kalau para sahabat Nabi SAW, mereka sampai 7, sampai 10 keturunan ke atas mereka hafal. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau masih ada hubungan kekerabatan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kekerabatannya? Dari kakeknya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti ketemunya di mana? Di Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Tadi Rasulullah gimana? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti Ibnu Abbas ini apanya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sepupu. Apa? Saudara sepupunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas siapa tadi namanya? Abdullah. Dan pada pertemuan yang lupa karena saking lamanya, kita telah menyampaikan bahwa di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abdullah banyak. Akan tetapi ada 4 sekawan yang terkenal dengan 4 Abdullah. Bukan berarti yang namanya Abdullah cuma 4. Tapi 4 Abdullah ini mereka punya banyak kemiripan. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr. Kemarin yang dapat hadiah mana? Yang bisa jawab terus dijanjikan hadiah mana? Antum. Ya, masih ingat ya? Hadiahnya belum ya? Silakan, bawa kelalen maning. Silakan, barakallahu. 4 sahabat ini terkenal dengan al-abadillah al-arba'ah. 4 Abdullah yang mereka itu punya kemiripan. 1 sama-sama muda, 2 sama-sama usianya panjang, 3 sama-sama ilmunya luas, 4 sama-sama banyak meriwayatkan hadis, 5 sama-sama ahli fatwa. Jadi 4 sahabat ini terkenal dengan istilah al-abadilatul arba'ah. 4 sekawan Abdullah. Siapa tadi? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr. Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas dari kecil sudah terlihat kecerdasan dan kesungguhannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui persis potensi yang dimiliki oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam melihat potensi yang ada di dalam diri sahabat-sahabat junior yang lainnya seperti Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah dan yang semisalnya. Maka tidak heran seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap terlihat duduk bareng dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Contohnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinyatakan sahih dari Syekh Al-Albani. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih hadiah tunggangan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih hadiah tunggangan yang bernama baghlah. Baghlah itu adalah hasil perkawinan silang antara kuda dengan keledai. Kuda dengan keledai dikawinkan, ketemunya apa? Bighal atau baghlah. Ketika Nabi SAW dapat hadiah baghlah, hewan tunggangan dari Raja Persia, maka Nabi SAW pun nganyari menaiki tunggangan tersebut, dan diajaklah siapa? Ibnu Abbas. Disuruh naik di belakangnya. Anak kecil dibonceng naik kendaraan. Senang apa tidak? Senang. Dan Nabi SAW memanfaatkan momen tersebut. Ketika kondisi seseorang, kondisi psikologisnya sedang nyaman, maka Nabi SAW memanfaatkan kondisi itu untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Ibnu Abbas. Dan ini salah satu trik mengajarkan ilmu. Memanfaatkan kondisi ketika seseorang psikologisnya sedang enak. Dan ini kadang-kadang kurang diperhatikan sama siapa? Sama orang tua. Wis ngerti bocahnya nembe bali sekang sekolahan lagi apa? Kesel, kencot, apa maning? Panas, mumet, diceramai panjang lebar. Orang lebu. Yeah. Bukan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Belum masuk telinga kanan, sudah keluar. Alias apa? Alias mentah. Maka Nabi SAW melihat kondisi Ibnu Abbas sedang nyaman. Maka beliau SAW berkata, ya gulam. Le. Cara orang Jawa. Kalau laki-laki. Kalau perempuan? Duh. Kalau orang Indonesia mengatakan, nak, ya gulam. Dipanggil seperti itu, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pun langsung menyahut, labbaika ya Rasulullah. Labbaika ya Rasulullah. Apa bahasa Jawa ini? Nggih. Apa mana? Dalem. Sendiko. Dawuh. Ya, kira-kira seperti itulah. Ya. Terjemahan Jawa. Maka kemudian Nabi SAW begitu melihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah siap, maka beliau SAW menyampaikan untaian-untaian nasihatnya, mulai dari pelajaran akidah, pelajaran akhlak, ibadah, yang diawali dengan ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Ihfazillah tajidhu amamaka, jagalah Allah, niscaya engkau akan temukan Allah berada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firrakha'i ya'rifka fisyidda. Ingatlah Allah ketika engkau sedang senang. Niscaya Allah akan mengingatmu ketika engkau sedang susah. Wa idha sa'alta fas'alillah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada siapa? Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mintalah tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran akidah. Anak kecil sudah diajari akidah yang benar. Kalau minta, minta kepada siapa? Allah. Bukan malah diajari, le, kayak ngone mbah dukun, kayak tolong jalukakan apa. Enggak. Dari kecil Nabi SAW sudah mengajarkan akidah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga betul-betul menancap dalam di dalam dadanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengajarkan bagaimana menghadapi kehidupan. Qad madal qalamu bima huwa kain. Semua yang terjadi telah tertulis. Telah tertulis di dalam kitab takdir. Walau jahadan nasu an yanfa'uka bima lam yaqdihi Allahu laka lam yaqdiru 'alaih. Seandainya seluruh manusia berusaha untuk memberikan sesuatu kepadamu, akan tetapi Allah tidak menakdirkan, maka engkau tidak akan dapatkan sesuatu tersebut. Walau jahadan nasu an yadurruk bima lam yaktubhu Allahu 'alaika lam yaqdiru 'alaih. Seandainya seluruh manusia berkumpul untuk mencelakakan dirimu dan Allah tidak menakdirkan, maka engkau tidak akan celaka. Fa in istata'ta an ta'mala bis-sabri ma'al yaqini faf'al. Seandainya engkau bisa menghadapi segala sesuatu dengan kesabaran dan keyakinan, maka lakukanlah. Fa in lam tastati' fasbir. Kalau kamu tidak mampu, maka bersabarlah. Fa inna fis-sabri 'ala ma takrahuhu khairan katsira. Sesungguhnya bersama dengan kesabaran akan menghasilkan kebaikan yang sangat banyak. Wa'lam anna ma'as-sabri nasr. Ketahuilah bahwa bersama kesabaran akan ada kemenangan. Wa'lam anna ma'al karbil farj. Al-faraj. Ketahuilah bahwasanya setelah musibah akan ada jalan keluar. Wa'lam anna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan akan ada kemudahan. Nabi SAW menyampaikan nasihat ini kepada siapa? Ibnu Abbas. Saat itu Ibnu Abbas masih bocah. Rasulullah SAW meninggal usianya masih 13 tahun. Berarti Nabi SAW menyampaikan nasihat ini kepada Ibnu Abbas kira-kira usianya berapa? Ya mungkin belum sampai 10 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Kira-kira kalau anak kita usia segitu dinasihati seperti ini melebu apa orang? Berburan? Tergantung. Tergantung? Tergantung apa? Tergantung situasi dan kondisi. Tergantung yang ngajarin paham apa tidak. Loh, yang ngajarin orang paham, mereka harus memahamkan orang lain. Lihat bagaimana Nabi SAW menyampaikan nasihatnya saat ini. Dan inilah hasil dari tarbiyah. Hasil dari pendidikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, sehingga muncullah Ibnu Abbas sebagai seorang sosok yang selalu haus dengan ilmu dan selalu berusaha pengin dekat dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu persis bagaimana cara berguru. Maka begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bermalam di rumah salah satu istrinya Maimunah. Siapa? Maimunah, salah satu istri Nabi SAW. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pun minta izin agar bisa menginap di rumah Maimunah. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas? Menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau akan wudu, menyiapkan apa? Airnya. Tidak seperti sekarang. Sekarang tinggal apa? Buka keran. Ya. Mungkin bahasa kita, maka Ibnu Abbas pun begitu tahu Nabi SAW akan wudu, beliau cepat-cepat apa? Ngangsu. Itu kalau bahasa kita. Ya. Begitu melihat Nabi SAW sholat bersama Maimunah, istri beliau, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pun gabung ikut sholat di situ. Diceritakan oleh beliau sendiri, nimtu inda Maimunata wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indaha tilkal laila. Pada suatu hari aku nginep di rumah bibiku Maimunah. Dan saat itu Rasulullah SAW pun nginep di situ. Ketika Rasulullah SAW sholat, fakumtu ala yasarihi. Maka kemudian aku pun ikut makmum, cuman saya berdirinya di sebelah kirinya Rasulullah SAW. Di sebelah apa? Kiri. Dan makmumnya saat itu laki-laki cuma satu, sama siapa? Maimunah perempuan di belakang. Fa akhadhani fa ja'alani an yaminihi. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam geser aku dari sebelah kiri, diposisikan di sebelah apa? Kanan. Dan itulah posisi yang lebih tepat ketika menjadi makmum sendirian. Bukan di mana? bukan mundur sedikit, tidak. Akan tetapi persis di sebelah kanannya imam. Ini kalau makmumnya berapa? Satu. Itulah yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas berdiri sebelah kiri dan ini enggak pas, nah oleh Nabi SAW digeser ketika sholat, disuruh berdiri di sebelah kanannya. Fasalla thalatha ashrata raka'ah. Kemudian Nabi SAW sholat 13 rakaat dan Ibnu Abbas selalu menjadi makmum di sebelah kanan persis Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abbas, sosok yang menggabungkan antara ketampanan luar dan ketampanan dalam. Seorang tabi'in yang bernama Masruq Ibnu al-Ajda', beliau mengatakan, ketika aku melihat Ibnu Abbas, maka aku katakan dialah orang yang paling tampan. Ganteng Ibnu Abbas. Dalam beberapa riwayat, ganteng, kekar, putih, tinggi. Masya Allah ya. Ganteng, kekar, putih, tinggi. Ada orang ganteng tapi ireng. Ana wong gede dhuwur tapi ora ganteng. Ana wong putih tapi ora gede dhuwur. Ini Ibnu Abbas ganteng, kekar, putih, tinggi. Kata Masruq Ibnu al-Ajda', ketika aku melihat Ibnu Abbas, maka aku merasakan bahwa dia adalah orang yang paling tampan. Ketika dia berbicara, maka aku melihat bahwa Ibnu Abbas adalah orang yang paling pintar dalam berbicara. Dan ketika beliau mulai berceramah, maka aku merasa bahwa beliau adalah orang yang paling berilmu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kalau sudah mengajarkan tafsir, diceritakan oleh ulama tabi'in yang lainnya yaitu Abu Wa'il, kata beliau, pada suatu hari kami pernah menghadiri Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sedang ngisi, sedang menyampaikan khutbah di musim haji. Dan saat itu Ibnu Abbas menyampaikan surat An-Nur. Surat apa? An-Nur. Dibacakan surat An-Nur, ditafsirkan oleh beliau. Kata Abu Wa'il, aku tidak pernah mendengar ceramah sehebat dan seindah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas saat itu. Seandainya orang Persia, orang Romawi, orang Turki mendengar apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas saat itu, niscaya mereka akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Saking apanya? Saking hebatnya, saking bagusnya, saking lengkapnya keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan itu wajar. Kenapa wajar? Karena Ibnu Abbas itu ketika membahas sesuatu, beliau akan bahas dengan sangat luas. In kuntu la as'alu 'anil amri al-wahidi 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, aku ini kalau membutuhkan ingin memahami sesuatu, maka aku akan tanya 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga referensinya beliau ketika ceramah itu sangat apa? Sangat luas. Makanya wajar seandainya Abu Wa'il tadi mengatakan, kalau sampai orang mana tadi? Persia, orang Turki, orang Romawi dengar apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas saat itu, saya yakin mereka semuanya akan masuk ke dalam Islam. Sehingga wajar seandainya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu tahu persis keistimewaan yang dimiliki oleh Ibnu Abbas. Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah punya majelis khusus yang dihadiri oleh para pembesar sahabat Nabi SAW. Para sahabat senior yang hadir di majelis itu adalah sahabat-sahabat senior yang berilmu, yang berumur, yang banyak berjuang untuk Islam. Di dalamnya Umar bin Khattab mengajak mereka bermusyawarah tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Dan di antara yang diminta oleh Umar untuk hadir di majelis sahabat senior itu adalah siapa? Ibnu Abbas. Seorang sahabat yang masih belia. Begitu sebagian sahabat senior melihat Umar memasukkan siapa? Ibnu Abbas. Maka ada di antara mereka yang komplain dalam tanda kutip kepada Umar. Wahai Umar, kamu masukkan Ibnu Abbas. Kami juga punya anak-anak. Kami juga di rumah punya anak-anak seumuran Ibnu Abbas. Kenapa kamu enggak suruh anak-anak kami untuk ikut? Apa kata Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, innahu mimman qad alimtu. Kalian sudah tahu apa kelebihannya bocah ini. Pada suatu hari Umar ingin membuktikan perkataan. Maka dikumpulkannya para sahabat senior tadi, bersama mereka ada siapa? Ibnu Abbas. Setelah semuanya kumpul, Umar Ibnu Khattab berkata, "Ma taquluna?" Menurut kalian apa maksud dari surat An-Nasr? Apa An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan penaklukan. Penaklukan apa? Penaklukan apa? Kota Mekah. Fathu Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan penaklukan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau akan melihat orang-orang masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka hendaklah engkau wahai Muhammad memperbanyak tasbih, memperbanyak istighfar. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat. Wahai para sahabatku, menurut kalian apa maksud dari surat An-Nasr? Maka salah seorang dari sahabat senior mengatakan, umirna an nahmadallaha wa nastaghfirahu idza nusirna wa futiha alaina. Kata seorang sahabat senior, wahai Umar, ayat ini, surat ini menunjukkan bahwa kalau kita mendapatkan pertolongan dari Allah, kita baru menaklukkan suatu kota, maka kita disuruh untuk memperbanyak istighfar, mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban dari salah satu sahabat. Mirip letter luck seperti isi dari ayat itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid, mengucapkan apa? Istighfar. Kapan? Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau telah datang pertolongan Allah dan sudah kita menaklukkan suatu kota. Ditanya lagi, menurut kalian yang lain bagaimana? Sebagian sahabat mengatakan la nadri, kami tidak tahu. Sebagian yang lain diam. Maka kemudian Umar Ibn Khattab menoleh kepada Ibn Abbas. Ya Ibn Abbas, apakah pendapatmu seperti apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat tadi? Kata beliau, la. Apa kata Ibn Abbas? Ya. Bukan seperti itu. Deng-deng. Fama taqul, terus menurut kamu apa, wahai Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas pun mengatakan, huwa ajadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu Allahu lah. Maksud dari surat An-Nasr adalah pemberitahuan dari Allah kepada Rasulnya bahwa ajal beliau telah dekat. Atuh banget kok. Surat An-Nasr adalah warning, peringatan dari Allah untuk Rasulnya bahwa ajalnya telah dekat. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, maka Umar mengatakan, ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Yang aku ketahui sama persis seperti apa yang engkau ketahui. Berarti singkatan sama. Ibnu Abbas. Setelah itu enggak ada lagi sahabat yang apa? yang protes atau komplain dalam tanda kutip, kenapa Ibnu Abbas dimasukkan ke dalam majelis sahabat-sahabat senior? Ibnu Abbas ini gak cuma ahli dalam masalah tafsir saja. Ibnu Abbas ini dalam seluruh bidang ilmu ahli. Makanya diceritakan dalam kitab-kitab sejarah, setiap hari rumahnya Ibnu Abbas ini dikelilingi oleh orang-orang yang pengin tanya kepada beliau. Setiap hari rumahnya dikerumuni orang-orang yang pengin tanya. Maka begitu semuanya sudah pada ngumpul, Ibnu Abbas berkata, siapa yang pengin tanya masalah fikih, masuk. Masuk. Tanya apa? Hukum ini, hukum ini, hukum ini. Sudah selesai? Silahkan. Semua sudah keluar, Ibnu Abbas berkata, siapa yang pengin tanya tentang masalah tarikh? Apa tarikh? Sejarah, silakan masuk. Tanya fulan, tanya sejarah, fulan tanya ini, fulan sudah selesai. Keluar. Siapa yang pengin tanya lagi masalah tafsir, masuk. Masuk. Siapa yang tanya masalah bahasa Arab, masuk. Semuanya masuk. Setelah itu selesai semuanya. Satu orang melayani berbagai macam pertanyaan di dalam bidang studi yang bermacam-macam. Itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Satu orang mewakili sekian banyak fakultas. Ya. Kalau sekarang kan rata-rata kan sesuai dengan apa? Jurusannya. Sesuai dengan jurusannya. Bahkan dalam ilmu-ilmu, bukan hanya dalam ilmu agama saja, ilmu-ilmu umum seperti itu. Yang masuk jurusan kedokteran gak terlalu paham masalah apa? Masalah biologi misalnya, atau masalah ekonomi. Yang kedokteran pun juga masih apa? Masih di jurus-juruskan lagi. Ibnu Abbas seluruh ilmu pengetahuan beliau punya jawabannya. Kenapa bisa seperti ini? Semua diawali dari doa yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas. Kapan doa itu disampaikan oleh Nabi? Ketika Ibnu Abbas nginep di rumahnya siapa tadi? Maimunah. Begitu Nabi SAW menunaikan hajatnya, Ibnu Abbas paham betul bahwa Nabi SAW setiap menunaikan hajat beliau akan wudu. Maka sebelum disuruh oleh Nabi SAW untuk menyiapkan air wudu, Ibnu Abbas ketika Nabi SAW masih menunaikan hajatnya, beliau sudah menyiapkan air wudu. Begitu Nabi SAW keluar, sudah melihat ada air wudu yang tersedia. Maka beliau pun bertanya kepada istrinya Maimunah, siapa yang menyiapkan air wudu ini? Kata Maimunah, Ibnu Abbas. Maka Nabi SAW memanggil Ibnu Abbas sambil meletakkan tangannya di pundak beliau. Nabi SAW berkata, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Apa? Allahumma faqihhu fid-din. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini paham, ahli dalam agama. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah tafsir kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Inilah salah satu rahasia kenapa Ibnu Abbas menjadi ulama yang luar biasa. Karena apa? Doa. Berapa kali kita doakan anak kita? Dan doanya bagaimana? Kadang-kadang kalau kita lagi marah sama anak kita, apa yang keluar? Bocah kok apa? Becut temen. Bocah kok nakal temen. Bocah kok angel temen. Diomongi. Akhirnya betul-betul anake jadi bocah sing apa mau? Becut apa mani mau? Nakal, angel diomong. Coba, ada enggak di antara kita yang pernah mendoakan anak kita, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Pernah? Belum. Nabi ngerti itu kan? Apa tadi doanya? Allahumma faqihhu fid-din. Faqihhu fid-din. Jadikanlah dia paham, ahli agama. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah tafsir kepadanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma begitu mendapatkan doa seperti itu dari Nabi SAW, tidak kemudian mentang-mentang anu wis apa? Wis dongakaken nang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Tidak mengandalkan kedekatan nasabnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mentang-mentang oh saya ini adalah orang yang berdarah biru keturunan Ningrat sudah mendapatkan doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, walaupun beliau sudah mendapatkan doa dari Rasulullah SAW, beliau tidak pernah mengandalkan itu saja, akan tetapi beliau berjuang untuk mencari ilmu agama. Ketika Rasulullah SAW wafat usianya 13 tahun, beliau langsung dengan logikanya beliau bisa memahami ini Rasulullah SAW sudah wafat, berarti salah satu pintu ilmu terbesar telah tertutup, maka saya harus mencari pintu-pintu yang lainnya, yaitu sahabat-sahabat Nabi SAW yang senior-senior. Kata beliau, ini kesempatan emas. Para sahabat belum berpencar kemana-mana, mereka masih hidup, saya akan datangi mereka, saya akan tanya kepada mereka. Dan Ibnu Abbas mengajak teman-teman sebayanya, tapi apa ternyata komentarnya teman-teman dari sebayanya, teman-teman sebayanya, ajaban laka ya Ibnu Abbas. Kata teman sebayanya, aneh kamu Ibnu Abbas. Ngajak-ngajak kita untuk tanya-tanya kepada sahabat-sahabat yang senior. Taranna sayahtajuna ilaika wa fil nasi min ashabi Rasulillah SAW man fihim. Kamu ngapain repot-repot tanya-tanya ilmu kepada para sahabat yang senior? Kamu pikir orang akan butuh kepada kamu? Sekarang masih banyak sahabat senior. Ngapain kau pelajari ilmu agama? Fataraktu zaka wa aqbaltu wa atlub. Maka begitu mendapatkan jawaban dari teman sebayanya ini, Ibnu Abbas enggak peduli. Dia tinggalkan sahabat tersebut, kemudian beliau tetap mendatangi sahabat-sahabat senior. Bahkan beliau diceritakan dalam riwayat ini, ketika mendengar ada sahabat punya hadis dan hadis itu didengar oleh dari Nabi SAW langsung, dan Ibnu Abbas belum dengar hadis itu, langsung datang ke rumahnya. Dan kadang-kadang kedatangan Ibnu Abbas ke rumah sahabat ini mungkin kurang pas waktunya. Ketika datang sahabat itu sedang tidur, sedang istirahat siang, maka Ibnu Abbas dengan sabar nunggu di depan pintu rumah sahabat tersebut. Beliau lepaskan sorbannya, beliau taruh, kemudian beliau berbaring di depan, di emperan rumah sahabat tadi, sambil ada debu berterbangan, panasnya sinar matahari terik menerpa tubuhnya, beliau tetap bersabar di situ. Kalau sekarang kita duduk di atas apa? Karpet tebal. Di bawah apa? Kipas angin. Itu pun masih ngantuk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tiduran di depan pintu rumah orang, terkena panas teriknya matahari, debu berterbangan mengotori tubuhnya. Beliau enggak mau mengganggu sahabat tersebut. Beliau ingin mendapatkan berkahnya ilmu. Maka beliau pun dengan sabar menunggu. Begitu pintu terbuka, sahabat yang ditunggu tadi kaget melihat sepupu Nabi SAW sedang tiduran di mana? Di emper rumahnya. Maka dengan tergopoh-gopoh sahabat tersebut mengatakan, "Ala arsalta ilayya?" Kenapa engkau tidak nyuruh orang saja untuk supaya aku datang kepadamu wahai Muhammad? Kenapa kamu mesti capek-capek datang ke sini? Maka kata beliau apa? Ana ahaqqu an ati. Yang lebih pantas untuk datang adalah aku. Ilmu itu didatangi, bukan apa? Bukan disuruh datang. Ilmu itu didatangi. Fal ilmu yati wa la yu'ta. Ilmu itu dicari. Bukan ilmu yang mencari kita. Kita mendatangi ilmu, bukan ilmu yang mendatangi kita. Maka kemudian terus beliau mengelilingi para sahabat senior untuk mendapatkan ilmu, sampai Ibnu Abbas menjadi seorang ulama dan orang-orang berkerumun di sekeliling Ibnu Abbas, sedangkan teman sebayanya yang dahulu diajak oleh Ibnu Abbas untuk belajar bareng duduk terbangun melihat Ibnu Abbas dikelilingi orang yang sedang ingin bertanya ilmu agama kepada beliau. Kemudian orang tadi mengatakan, hadzal fata kana aqala minni. Pemuda ini lebih cerdas dariku. Kata sahabat yang sebaya dengan Ibnu Abbas tadi. Ibnu Abbas orang yang sangat memuliakan ulama, sehingga beliau rela untuk datang berguru kepada seorang ulama. Dan ketika ada seorang ulama di antara sahabat Nabi SAW yang bernama Zaid ibnu Thabit, Zaid ibnu Thabit, seorang ulama juga di kalangan sahabat Nabi SAW. Suatu saat Zaid bin Thabit sedang naik tunggangan, sedang naik onta atau entah apa tunggangannya, entah onta entah keledai. Maka begitu melihat Zaid bin Thabit naik tunggangan, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pun bergegas untuk mendatangi tunggangan itu dan diambil talinya. Ibnu Abbas menuntun. Ibnu Abbas menuntun tali kendali tunggangan tersebut. Maka Zaid bin Thabit pun berkata, "La taf'al ya ibn ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai sepupu Rasul, jangan engkau lakukan itu. Enggak enak kan Zaid? Masa yang apa? Yang nuntun masa sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Hakadza umirna an naf'ala bi ulama'ina." Beginilah kami disuruh untuk bersikap kepada ulama. Beginilah kami disuruh untuk bersikap kepada ulama, menghormati mereka. Maka kemudian Zaid bin Thabit pun mengatakan, "Arini yadak." Kalau kayak gitu tolong perlihatkan tanganmu kepadaku. Maka kemudian Ibnu Abbas memperlihatkan tangannya, fa akhraja yadahu faqabbalaha Zaidun. Maka kemudian begitu Ibnu Abbas mengeluarkan tangannya, maka langsung diambil oleh Zaid dan dicium tangannya Ibnu Abbas oleh Zaid. Kemudian Zaid berkata, "Hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyyina sallallahu alaihi wasallam." Beginilah kami disuruh untuk menghormati keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indah seorang ulama menghormati ulama yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu tadi sedikit tentang biografi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan kalau misalnya kita bahas akan sangat banyak sekali pelajaran yang kita ambil. Dan tidak mungkin kita akan bisa membahas seluruhnya karena beliau punya julukan Bahar. Apa Bahar? Lautan. Dan beliau juga punya julukan Habr, cinta. Tinta. Jadi beliau adalah lautan ilmu. Sehingga ketika kita mengkaji tentang biografinya tidak akan habis. Sangat luas biografi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Terakhir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wafat dalam usia sekitar 70 tahun. Ada yang mengatakan 71, 72, tapi sekitar 70 tahun pada tahun 68 Hijriah. Pada tahun 68 Hijriah, dan ketika beliau wafat, salah seorang di antara ulama saat itu yaitu Ibnul Hanafiyah mengatakan telah meninggal seorang ulama Rabbani bagi umat ini yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya dan bisa menginspirasi kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi Ibnu Abbas berikutnya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk segala orangnya, kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.